Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hatiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala Allahu ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم المسلمين والمسلمات والإخوة والأخوات yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala yang berada di Masjid Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, demikian juga yang ada di Ma'had Al-Ukhuwah Sukoharjo, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semuanya, demikian juga saudara-saudari kita yang berada di Hong Kong, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kebahagiaan atau kenikmatan atau paling tingginya nikmat melainkan nikmat iman dan nikmat ilmu. Karena nikmat iman dan nikmat ilmu ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua hambanya, tetapi diberikan kepada hamba-hamba yang diridhoinya, hamba-hamba yang disenanginya, yaitu orang yang beriman. Bersyukurlah kita apabila kita menjadi orang mukmin, menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustazuna tadi, bahwasanya iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang, bahkan suatu saat akan hilang lenyap. Inilah yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Tidak menjamin orang yang beriman lalu selamanya akan beriman. Maka bagaimana kita bisa menikmati dan mensyukuri iman ini, dan bagaimana nikmat yang kita peroleh berupa iman ini tidak hilang, bahkan kita upayakan bagaimana bisa bertambah. Ini yang akan kita bahas insyaallah, penjelasan tentang masalah lemahnya iman. Sebelum kita menginjak masalah pembahasan yaitu lemahnya iman, maka perlu kita fahami bahwasanya orang ini hubungannya dengan Allah Ta'ala ada tiga macam. Jadi manusia ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tiga macam. Ada yang namanya kafirun. Orang itu tidak beriman hatinya, tidak beriman pula anggota badannya. Na'udzubillah min dzalik, dari sifat ini. Dan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang dijamin dalam masuk, yang masuk di dalam nerakanya. Ayadan bila amdalik. Yang nomor dua, ada orang yang beriman hanya lahirnya, mengamalkan Islam, karena Islam bagian daripada iman pula. Tetapi hatinya dia tidak beriman. Hatinya tidak beriman. Itulah orang munafik. Yang mana idharul Islam wa ibtanul kufri. Mereka itu menampakkan keislaman. Yang ketika berjumpa dengan orang beriman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jika mereka berjumpa dengan orang beriman, kami ini beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tetapi apabila mereka kembali kepada tokoh-tokoh mereka, dikatakan Allah Ta'ala syaitan, kepada teman-teman akrabnya, berdasarkan orang munafik adalah orang syaitan yang ba'idu anil haq, yang jauh daripada kebenaran, maka orang ini masuk di dalam neraka. Apabila memang bentuk kemunafikan mereka ini sengaja menampakkan keislaman itu dalam rangka untuk makar berbuat jahat kepada yaitu kaum muslimin. Lakin Allah menjelaskan innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu paling bawahnya di tempat neraka. Ayatan bila anzalik. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengkhawatirkan umatnya ini akan jatuh kepada kemunafikan. Karena orang munafik ini pandai bersilat lidah, sebagaimana yang diketahui oleh para ulama sunnah atau apabila kita mengetahui beberapa dalilnya. Yang nomor tiga adalah orang yang mukmin. Dan inilah yang harus kita fahami. Yaitu orang yang beriman di dalam hatinya dan juga beriman di dalam anggota badannya. Yang inilah katanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bahwasanya al-imanu qawlun wa amalun. Yazidu wa yanqusu. Bahwasanya iman itu adalah dalam bentuk perkataan, diwujudkan di dalam ucapan, dan harus diwujudkan dengan amal. Dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah ketika kita taat kepada Allah Ta'ala, melaksanakan yang wajib maupun melaksanakan yang sunnah. Dan juga berkurang apabila orang ini meninggalkan yang wajib, bahkan meninggalkan yang sunnah, mengerjakan yang haram, mengerjakan yang makruh, bahkan berbuat sesuatu yang tidak ada faedahnya. Karena beliau mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk paling baiknya Islam seseorang, berarti ada Islamnya orang yang jelek. Dia mengatakan min khusni islamil mar'i, paling baiknya Islam seseorang, paling baiknya iman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi akhiratnya. Dan inilah mana dengan tambahan iman itu sendiri, demikian juga berkurangnya iman itu sendiri. Ini harus kita fahami. Adapun bagaimana makna yaitu al-imanu qawlun wa amalun. Ada lagi Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah ta'ala bahwa al-imanu al-i'tiqadu bil qalbi, keyakinan di dalam hati, wa ikrarun bil lisan, dan diucapkan di dalam lisan, wa amalun bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota badannya. Tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Karena orang yang mendefinisikan, memaknakan iman dengan qaul, perkataan dan amal. Qaul ada dua. Ada qaulnya hati. Perkataan hati adalah niat. Dan ada amalan hati seperti al-ikhlas, adalah amalnya hati. Demikian juga tawakal kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala, al-mahabbah, senang, ar-raja, berharap, maka itu adalah amal hati. Sedangkan yani qaul lisan, yaitu yang orang bersyahadat la ilaha illallah, berzikir, baca Al-Quran. Sedangkan amalan, ya, amalan ada dua, ada amalannya lisan, yaitu perkataan, dan amalan anggota badan kita. Maka orang yang sholat, dia berarti mukmin, karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Orang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka dia beriman. Orang berpuasa, maka dia beriman. Maka orang yang mengumpuli istrinya, maka dia beriman. Dia menambah imannya. Demikian juga orang mencari rezeki yang halal, agar dia bisa menghidupi atau menafkahi istrinya dan anak, karena itu adalah wajib, maka dia mencari rezeki, berniat untuk menafkahi dirinya, istrinya dan anaknya adalah bagian daripada iman. Oleh karena itu upayakan 24 jam kita beriman. Karena iman bukan hanya sholat, sebagaimana orang awam meyakini iman itu adalah sholat, Islam itu adalah sholat, atau ibadah itu hanya sholat. Sehingga apabila sudah sholat, mereka bebas berbuat semaunya. Maka ini bukan namanya iman. Ada pendalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu terdiri dari 3 unsur atau 3 ajza. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una atau situna syu'bah. Bahwa iman itu adalah 73 lebih cabangnya. Nah, cabang berarti ada pokoknya dan juga ada cabangnya. Yang mana pokoknya rukun Islam itu sendiri, yang mana cabangnya banyak sekali. Lalu dia mengatakan a'laha kalimatu la ilaha illallah. Paling tingginya derajatnya iman adalah orang yang berucap bersyahadat la ilaha illallah. Maka di situ disebut iman ucapan lisan. Wa adnaha al-imatatu 'anil adza. Dan paling rendahnya iman, ada tingginya, ada menengahnya, ada rendahnya. Ya, derajat keimanan yang diperoleh oleh manusia bermacam-macam, bercabang-cabang. Ada yang tangkainya kecil, ada yang tangkainya besar, dan ada yang menjulur yang tinggi sekali. Yang paling tinggi adalah kalimat syahadat la ilaha illallah, menunjukkan pentingnya kita mendahulukan tauhid, dan menunjukkan pentingnya anak-anak kita mempelajari tauhid dari mulai kecil. Kemudian imatatil adza anit tariq, sebagai bukti bahwasanya iman itu dilakukan dengan perbuatan, maka yaitu paling lemahnya iman atau derajat paling bawahnya cabang iman, yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Kita tahu ada batu yang sekiranya membahayakan orang lewat, kita ambil, kita memiliki iman, kita menambah iman. Kita tahu di jalan lewatnya di masjid itu ada lumut, ada ayam menggendang yang memungkinkan orang itu lewat akan jatuh dia, maka kita menguruk menimbun, bagian daripada iman. Jadi 24 jam kita bisa beriman, namun semuanya harus didasari dengan ilmu, karena iman itu adalah buahnya ilmu. Iman itu adalah buahnya ilmu. Dari mana kita bisa beriman tanpa ilmu? Yang nomor 3, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Ini menunjukkan bahwasanya malu adalah letaknya di hati. Malu adalah letaknya di hati. Maka berarti orang yang beriman harus hatinya juga beriman, lisannya juga hanya harus beriman, demikian juga anggota badannya harus beriman. Barang siapa yang salah satunya tidak ada, dia tidak beriman. Karena namanya ajzanya, bagiannya, rangkaian daripada iman itu sendiri. Dan iman itu bisa bertambah. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah berfirman, supaya mereka itu bertambah imannya dengan iman yang telah dimilikinya. Bagaimana kita bisa menambah iman ini? Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan. Inna min dha'fil yakin. Sesungguhnya di antara lemahnya iman. Antur diyan nasa bisakhatillah. Apabila orang itu membuat ridhanya manusia padahal Allah itu membencinya. Allah marah. Ini bagian dalil menunjukkan adanya lemahnya iman. Demikian juga Allah mencintai dalam hati yang sahih. Al-mu'minul qawiyu habbu ilallahi minal mu'minul dha'if. Maka orang mukmin yang kuat. Yang kuat. Perlu kita ini kuat. Terutama kuat takwa dan keimanan. Yang itu insya Allah lebih mudah diperolehnya daripada kuat fisik. Tetapi yang dimaksudkan di sini juga kuat fisik pula. Karena Rasulullah SAW melatih dirinya untuk panah memanah, untuk berenang, dan juga yang lainnya. Demikian juga Allah menjelaskan wa'idtu mastata'tum min quwwah. Siapkan dirimu untuk memerang musuh itu dengan beberapa kekuatan. Wamiribatil khaili termasuk pacuan kuda dan juga yang lainnya. Tetapi ayyuhal ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat, yang lebih pokok lagi bagaimana kita mengawali kuatnya iman di dalam hati. Kuatnya iman dengan ilmu, kuatnya iman dengan amal soleh. Karena kuatnya iman dengan amal soleh itu bisa dilakukan oleh orang miskin. Bisa dilakukan oleh orang yang kaya, bisa dilakukan oleh orang sakit-sakitan. Berbeda dengan kuatnya fisik. Tidak menjamin semuanya orang itu kuat fisiknya. Namun tetap kita upayakan bagaimana kita menjadi orang yang kuat. Al-mu'minul qawiyu ahabu ilallahi minal mu'minul da'if. Maka orang mukmin yang kuat lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Baik, penjelasan di dalam pembahasan kita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustazuna bahwasanya Habibullah Ta'ala, bahwasanya pembahasan kita membahas masalah lemahnya iman. Maka apabila ada kuatnya iman, tambahnya iman, jelas sesuatu yang menerima tambahan berarti menerima pengurangan. Bahkan juga suatu saat akan hilang. Sebagaimana disampaikan kepada kami, hendaknya membacakan kitab, mungkin ada di antum semuanya, yaitu kitab 31 sebab lemahnya iman, yang ditulis oleh Syekh Hussein Muhammad Samir Hafizullah Ta'ala. Namun karena kitab ini tebal dan tidak hanya 31 penyebab lemahnya iman, akan kami bahas beberapa hal dan juga tentunya disesuaikan dengan waktu yang disajikan untuk kita semuanya. Pertama, kita hendaknya iltizam kepada sunnah. Ya. Iltizam kepada sunnah. Iltizam maknanya tamassuk biquwwah, berpegang teguh dengan kuat sekali. Tidak dilepaskannya. Makanya ketika ada salah seorang sahabat yang datang, wahai Nabi, berilah kami ini ilmu atau pelajaran. Ya mana setelah itu aku tidak mau menanya lagi. Aku akan pulang, wahai Nabi. Apa kata beliau? Kul amantu billah summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Ta'ala. Summastaqim, maknanya summastalzim. Maka hendaklah kamu istiqamah. Awalnya dituntut dengan iman. Karena iman itu diawali dengan ilmu. Kemudian diyakininya, kemudian hendaknya diamalkan. Makanya perlu adanya summastaqim kemudian istiqomalah. Makanya iltizamlah. Jangan sampai dilepaskan iman itu sedetik pun. Ketika kita sedang apapun, maka iman tidaknya menyertai diri kita. Karena iman ada iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada utusannya. Kepada yaitu hari akhir, dan juga beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Jadi upayakan kita beriman iltizam, maknanya jangan sampai terputus dan jangan sampai kita tuh lemah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal hajzi wal kasli. Allahumma inni a'udzu bika minal hajzi wal kasli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajz. Al-ajz maknanya lemahnya badan, dhaif. Karena orang yang lemah badannya, ya, maka dia jelas berkurang dalam mengamalkan amalnya. Karena amal butuh kekuatan fisik yang kuat. Orang haji, bagaimana apabila dia lumpuh mawaji? Maka orang berpuasa termasuk bagian rukun Islam. Bagaimana dia mampu berpuasa kalau dia lemah badannya? Jadi kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari lemahnya badan. Wal kasli dan malas, yang itu penyakitnya hati. Orang badannya kuat kalau hatinya malas. Apa artinya badan yang kuat itu? Demikian juga orang yang semangatnya tinggi dia untuk menjalankan haji, untuk berpuasa, tapi badannya sakit, bagaimana dia bisa melaksanakan? Sekalipun orang berniat yang baik, hamma bihasanatin, orang itu berkeinginan yang kuat untuk menjalankan kebaikan, sudah ditulis pahala yang sempurna, namun tetap kalah dengan orang yang fisiknya yang kuat. Karena fisik yang kuat ditunjang dengan semangat yang tinggi dan beramal. Oleh karena itu perbanyaklah doa. Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemahnya badan, ya, dan pula dari lemahnya, yaitu atau malasnya hati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan, kulu wasrubu. Makanlah dan minum. Karena itu sebagai pengantar fisik kita yaitu kuat. Namun Allah mengatakan wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan makan menjadi sebab penyakitnya badan, bahkan juga penyakitnya hati. Bukankah kita tahu kolesterol karena sebabnya makanan? Asam urat juga sebabnya makanan. Gulanya naik juga sebabnya makanan. Darah tinggi juga sebabnya makanan. Makanya beliau tidaklah makan kecuali beberapa suap nasi. Dan sebaiknya kita tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Dan berhenti sebelum kita kenyang. Itu nikmat. Itu nikmat. Jadi upayakan kita makan. Ini. Oleh karena itu ketika ada sahabat yang sifatnya dia berpuasa terus dilarang. Ketika sholat malam terus menerus tidak pernah tidur, semalam suntuk dilarang. Karena itu akan membawa lemahnya badan. Dan kalau sudah lemah badan, bagaimana dia mau beribadah? Demikian juga perlu kita ini memberi makan hati kita. Memberi makan hati lain dengan memberi makan anggota badan kita. Maka sehatnya badan ditunjang dengan makanan. Sehatnya hati ditunjang dengan ilmu yang pertama kali. Ya. Dan hati ini waras, hati ini sehat. Hati itu dia semangat untuk beramal apabila dia datang ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan ilmu kaum muslimin wal muslimat, jangan salah paham, bukan ilmu matematika, bukan ilmu biologi, bukan ilmu bahasa Inggris, tetapi ilmu yang utama yang mesti manfaatnya dan barokahnya yang tidak akan salah, yaitu ilmu din Al-Qur'an dan sunnah sahihah. Sebagaimana para ulama mengatakan al-ilmu qaulullah taala, qala Allah taala wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah qala Allah taala wa qala nabi. Yang ini harus kita dahulukan. Ilmu dunia bisa kita peroleh, tapi jangan sampai disetarakan, disamakan. Berapa hidupnya kita di dunia? Masih lama umurnya mobil, masih lebih lama umurnya bangunan. Mana sih 60, 50, 70 pergi dia. Kita tidak seperti orang dahulu, umurnya 1000 tahun dan juga yang lainnya. Dan orang mencari urusan dunia sebanyak-banyaknya, dia adalah hina. Karena orang kaya yang dia mendapatkan kekayaan satu hari satu kintal beras yang masuk hanya setengah kilo, sama dengan orang miskin. Orang yang mati pun tidak akan dibawa dunia, tetapi ilmu din, subhanallah, di dunia membawa kebahagiaan, ketenangan, karena sebagai petunjuknya di akhirat itulah nantinya surga yang akan diperolehnya biidznillah. Oleh karena itu Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu mengatakan al-ilmu imamul amal. Bahwa ilmu itu imamnya. Sebelum orang beramal dikomando dengan ilmunya. Sekali lagi, ilmu adalah ilmu din, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, yang ini harus kita kembangkan. Ya, dan harus kita peroleh, karena itu pangkal kebahagiaan orang dan sejuknya hati. Seandainya ilmu-ilmu din ini bukan merupakan ilmu yang pokok, tentunya Allah tidak mewariskan kepada, Allah tidak menurunkan kepada nabinya. Semua para utusan Allah Ta'ala dibekali dengan ilmu din. Awal dari yang awal adalah ilmu din. Bahkan ayat yang turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, menunjukkan awalnya ilmu. Sedangkan orang kafir dibekali Allah Ta'ala dengan kecanggihan-kecanggihan ilmu duniawi. Lihat kaum 'Ad, kaum Irem, dan kaum Samud. Kala negara pada zaman sekarang yang mengatur ya ini dan itu, mereka membuat negeri, membuat rumah itu di bawah gunung. Tapi apakah mereka itu mulia di sisi Allah? Ini ayyul ikhwah, kaum muslimin wal muslimat, terutama para dai, kita jangan suram dan silau dengan kata-kata manusia. Pertahankan bagaimana kita menuntut ilmu din ini. Setiap detik kita butuh ilmu din. Kalau ilmu dunia belum tentu. Orang Islam tidak bisa membuat HP, alhamdulillah. Orang kafir bisa, kita bisa menikmatinya. Orang Islam ahli hadis tidak bisa, yaitu membuat pesawat terbang, alhamdulillah. Allah memberi duit pada orang muslim untuk naik pesawat terbang. Mereka merusak dengan sidi-sidi pornonya yang lainnya, maka Allah menjadi Allah memberi petunjuk para ulama sunnah. Ya, kitab 3000-4000 bisa disimpan dalam bentuk yang kecil ini. Tidak perlu repot-repot kita memahaminya. Tapi ilmu din setiap detik kita butuhkan. Kenapa? Kita mau buang air harus punya ilmu. Masuk masjid, keluar masjid, duduk di masjid, mau kumpul istri harus punya ilmu. Tidak harus kumpul istri, mau makan dulu. Pepergian keluar masuk di tengah perjalanan, ketika ada bahaya, ketika turun naik, ada ilmu. Bagaimana kita setarakan dengan ilmu duniawi? Ini peringatan untuk kita semuanya. Lihat para ulama sunnah, subhanallah. Umur 7 tahun Imam Syafi'i rahimahullah hafal Quran. Umur 10 tahun yaitu kitab Al-Muwatta hafal. Sekarang anak kecil bahasa Inggris diajarinya. Ini termasuk min dhafil iman. Dhafil iman. Bayangkan umur 7 tahun para ulama sunnah bergelut dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita warisi kitab Imam Nawawi, yang lainnya memberi peringatan kepada kita semuanya. Karena sekarang kita dihadapkan subhat dan syahwat. Baik. Di antara kurangnya atau lemahnya iman, pertama yaitu di sini disebutkan kurang ikhlasnya beramal. Kurang ikhlasnya beramal. Kurang ikhlasnya dia beribadah. Maka ikhlasnya di mana dia beriman, beramal, beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak melihat orang-orang itu memuji ataukah orang itu membenci, standar dia. Nah, tidak al-iltifat al-nas. Melihat kalau ada orang sholat, maka dia mau sholat. Itu sholatnya orang munafik. Mau menuntut ilmu kalau ada temannya menuntut ilmu. Mau sholat kalau ada temannya sholat. Tapi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwasanya Allah itu melihat kita dan kita selalu diawasi oleh Allah Taala. Sekalipun tidak ada manusia yang sholat malam hari, dia bangun. Sholat tahajud dia. Kenapa? Keikhlasan dia kepada Allah Ta'ala. Sekalipun pemberian dia kepada orang tidak ada yang mencatat oleh manusia, tapi tahu bahwasanya Allah mencatatnya. Oleh karena itu beliau mengkhawatirkan umat ini, yaitu masalah kurangnya ikhlas. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kepada dirimu adalah syirik kecil. Yaitu apa itu? Ar-riya'u, riya', pamer. Mana pamer ada tiga unsur. Pertama memperlihatkan. Yang nomor dua amal ibadah. Yang nomor tiga ingin dipuji oleh manusia. Maka ini riya'. Jadi pertama orang itu memperlihatkan. Atau memperdengarkan. Yang nomor dua amal ibadah. Yang nomor tiga ingin minta pujian Allah Ta'ala. Minta pujian dari manusia. Maka ini riya'. Kenapa Rasulullah SAW lebih khawatir tentang syirik kecil ini daripada orang itu menyembah kuburan, menyembah matahari, daripada orang itu minta kepada paranormal? Karena orang datang ke kuburan kita bisa menasihati. Mau apa ke kuburan? Kenapa datang ke paranormal? Tapi bagaimana kita bisa menasihati orang yang sholat yang riya dalam hatinya? Kita menuju tidak boleh. Maka ini yang menjadi lemahnya iman. Maka upayakan segala sesuatu beramal bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana beliau mengatakan ketika ditanya oleh Malaikat Jibril, mal ihsan, apa itu ibadah yang baik wahai Muhammad? Jawabnya Rasulullah SAW, al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah. Maka ibadah yang paling baik adalah ibadah yang mana engkau ketika beribadah kepada Allah Ta'ala ini seolah-olah kamu melihat Allah. Memang Allah tidak bisa dilihat di dunia, tapi gambaran begitu, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu akan melihat Allah Ta'ala. Karena orang yang beribadah merasa melihat Allah Ta'ala, dia akan berharap pahalanya, berharap ridhonya, berharap rahmatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka jika kamu tidak bisa melihat Allah Ta'ala di permukaan dunia ini, kamu akan melihat Allah Ta'ala. InsyaAllah kita semuanya berharap kepada Allah Ta'ala bisa melihat Allah nanti di akhiratnya. Maka jika kamu tidak bisa melihat Allah di permukaan dunia ini, yakinlah fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah itu melihat dirimu, mengawasi dirimu. Maka orang yang beramal merasa dirinya diawasi, dia takut. Dia khawatir amal itu tidak diterima. Ini kunci untuk menguatkan iman. Karena sekarang berapa banyak manusia menghitung-hitung karyanya. Menghitung amal baiknya. Sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Terutama orang-orang yang fanatik kepada golongan. Dihitung karya-karya baiknya. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beramal, maka dia berusaha menyembunyikan amal solehnya. Sekiranya amal itu bisa disembunyikan. Berbeda amal yang nampak seperti kita menuntut ilmu. Seperti sholat jamaah. Seperti sholat, ya seperti haji. Yang mana tidak mungkin kita akan menyembunyikannya. Tapi amal-amal yang sekiranya kita bisa menyembunyikannya, itu lebih utama kita sembunyikan. Akan bersih agar iblis dan setan ini tidak mampu menggoda kita semuanya. Allah mengatakan, فَلَا تُزَقُّوا أَنفُسَهُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Maka jangan menganggap dirimu itu sudah suci, bersih, merasa bahwasanya amalnya sudah banyak, sudah baik. Tidak. Karena Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Dan karena amal kita oleh Allah Ta'ala bukan dilihat hanya secara zahir. Dilihat pula di dalam batin kita. Berbeda kita kalau melihat orang, kita lihat secara zahir. Kalau orang itu sholat, kita berhusnidzan. Alhamdulillah saudara kami sholat. Tetapi Allah melihat amal hambanya dua. Melihat keikhlasannya. Benarkah orang ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah dibuktikan dengan ikhlasnya? Benarkah ketika dia bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah dibuktikan dengan cocok dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah besok pada hari kiamat akan didatangkan orang yang ahli ibadah? Bukan orang maksiat dulu, orang ahli ibadah. Didatangkan orang qurra membaca Al-Qur'an. Didatangkan pula orang yang berinfak dermawan dia. Didatangkan pula orang yang jihad mati dalam peperangan. Ditanya untuk apa kamu ini? Wahai Allah Ta'ala, kami membaca ini. Tidak, kadzab. Atau pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Ya? Jangan sampai kita beramal secara zahir ini, lalu lepas keikhlasan kita. Kemudian dimasuki dengan riya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat nomor 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintah oleh Allah Taala melainkan agar beribadah kepada Allah Taala, agar tunduk tadallul wal khudu', merendahkan diri. Beribadah dengan ikhlas. Murni karena Allah Taala menjalankan din ini. Makanya penguat iman. Penambah kokohnya iman sebagaimana bangunan perlu diperkuat, perlu disonggol dengan soko atau dengan tiang. Maka untuk penguat iman perlu ditambah dengan keikhlasannya dan perlu dijauhi perkara-perkara yang merusaknya, yang merusak keikhlasannya seperti riya, ingin dipuji oleh orang atau ingin mendapatkan piala ini dan itu dan juga sebagaimana yang lainnya. Ada orang memuji itu bukan urusan kita. Memang para ulama dipuji oleh para ulama, manakib mereka. Tapi sama sekali mereka tidak ingin mendapatkan pujian. Ini yang perlu difahami. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita berkenaan yaitu dengan kurban. La yanalallaha luhumuha wa la timauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Surat Al-Hajj ayat nomor 37. Bukanlah yang sampai kepada Allah Ta'ala ini dagingnya dan darahnya ketika kurban itu disembelih, tetapi yang sampai kepada Allah Ta'ala ini ketakwaannya, keikhlasannya dan juga cocoknya dengan sunnah. Seandainya orang kurban itu, dia berkurban satu diganti dengan ayam 100 ribu, maka 100 ribu tidak diterima. Karena kurban adalah dengan sapi, kambing atau unta. Ini menunjukkan bahwasanya beramal sedikit pun yang kita kerjakan kalau ikhlas dan cocok dengan sunnah itu tambahnya iman. Sebaliknya apabila cocok dengan sunnah itu dikerjakan dengan riya, a'udzubillah min dzalik, atau na'udzubillah min dzalik, maka itu merosotnya iman. Apalagi yaitu beramal untuk urusan dunia. Beramal untuk urusan dunia, maka lebih bahaya. Beribadah untuk mencari urusan dunia adalah syirik. Ini perlu kita benahi. Demikian juga Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan innamal a'malu binniyyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal didasari dengan niat. Dan masing-masing amal seseorang tergantung niatnya. Kadang-kala didasari ikhlas, lalu nanti berakhirnya riya. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kala setelahnya riya, nanti orang itu beramal setelahnya riya. Awalnya ikhlas, setelah selesai riya. Bukankah Allah mengatakan, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu menggugurkan sedekahmu, pemberianmu itu dengan menyebut-menyebut dan menyakitkan hati. Bukankah itu sudah lewat? Hati-hati masalah riya ini. Bukan hanya ketika mau beramal, tetapi ketika sedang beramal, bahkan juga setelah beramal. Karena tauhid kunci kebahagiaan dan kunci kenikmatan dan kunci kemenangan kaum muslimin. bahkan juga kunci surga. Orang tidak bisa masuk ke surga tanpa kunci. Maka kuncinya adalah la ilaha illallah. Bukan hanya diucapkan tetapi dibuktikan dengan amalan. Ini pentingnya kita. Oleh karena itu upayakan kita ikhlas ini. Bukan hanya kita niat ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tetapi ketika kita sholat di samping ikhlas niat untuk mencari pahalanya. Maka ganda niatnya. Ketika kita sholat niat pula untuk dijauhkan dari siksaannya. Maka berganda. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal itu disertai dengan niat. Makanya orang gila tidaklah berdosa berbuat jahat karena hilang niatnya. Demikian juga orang yang sifatnya ngigau tidaklah berdosa beramal jahat karena tidak ada niatnya dia. Atau karena menghilang perasaannya dia. Maka upayakan kita menjaga amal yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan dan yang sedang dikerjakan ini betul-betul ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dipuji oleh manusia. Selanjutnya yang nomor 2. Di antara berkurangnya atau lemahnya iman, orang itu gampang emosi. Gampang marah. Tapi suatu saat marah itu ada manfaatnya, bahkan bertambah iman dengan marahnya. Kapan orang itu bertambah iman dengan marahnya? Ketika anaknya malas sholat. Marah dia. Bagaimana engkau itu dibesarkan oleh orang tua? Orang tua sholat. Kamu dibangunnya tidak mau. Marah. Marahnya orang tua kepada anak ketika malas beribadah bertambah imannya. Tetapi umumnya marah ini dilakukan kepada hal yang tidak baik. Oleh karena itu dia mengatakan iyyakum wal ghadab. Ketika ada sahabat yang sifatnya yaitu menanya kepada beliau dan beliau tahu wataknya orang ini pemarah, dikatakan iyyakum wal ghadab, jauhkan dirimu dari marah. Ya. Karena orang yang ketika dia marah akan muncul pula keputusasaan. Dan akan berkurang pula ilmunya, berkurang pula amalnya. Maka ketika kita dihadapkan satu masalah, yang mana apabila kita tidak bisa mengendalikan kemarahan itu, maka berhenti sampai di situ. Berhenti sampai di situ dia. Tidak bisa berlanjut. Bayangkan ketika ada orang dia sholat. Marah dia karena terganggu oleh saudaranya. Dia keluar tidak sholat. Berarti hilang iman-imannya. Maknanya berkurang dia. Melemah dia. Makanya bagaimana kita memanfaatkan marah ini diridhoi oleh Allah Ta'ala. Marah pada tempatnya. Bukankah Rasulullah SAW marah ketika dibacakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Itu kitab Taurat. Beliau merah wajahnya. Menunjukkan ketidaksenangannya. Ini marah yang terpuji. Tetapi hindarkan marah-marah yang sifatnya menjadi hina. Dan tidak mungkin ayol ikhwah, kaum muslimin wal muslimat, kita menjadi orang yang bisa menahan kemarahan kecuali kita orang yang kuat imannya dan juga kuat ilmunya. Ini pentingnya kita memahami dalam hal ini. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah kalau dihina dirinya. Dicaci maki, kamu itu gila, tidak marah beliau. Kamu itu tukang syair. Kamu itu kahin juga tidak marah. Karena tidak mengurangi daging yang dimarah itu sendiri. Tidak mengurangi timbangannya dia. Tapi kalau beliau tahu hukum Allah dilecehkan, maka pertumpahan darah pun dihadapi oleh beliau. Dan ini kunci untuk kita semuanya. Kan sekarang kita itu berdakwah dicaci maki. Ya. Dakwah banyak orang manusia yang usil, banyak yang memfitnah. Jika hal itu hanya menyangkut masalah pribadi kita dituduh ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Bagaimana kita bisa menahan kemarahan kalau hal itu untuk urusan fisik kita yang didolimi. Taruhlah harta kita umpamanya. Tapi kalau sudah hukum Allah Ta'ala, perbuatan syirik dilakukan oleh mereka, maka kita harus bangkit, harus melek, harus bangun, sampaikan bahayanya syirik dan sampaikan manfaatnya tauhid. Satu contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dilempari oleh orang-orang kafir ketika salat, datang malaikat berada di gunung atas utusan Allah Ta'ala untuk memberikan sesuatu, mengabulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak ingin gunung itu ditumbangkan agar mati semuanya orang, tapi berharap keturunannya masuk Islam. Padahal dilempari dengan kotoran. Padahal beliau utusan yang sangat mulia. Itulah yaitu kesabaran beliau ketika didzalimi fisiknya, tetapi ketika Allah ini yuntahaku maharimuhu, dilecehkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala tauhidnya, maka beliau bertindak dalam hal ini dan marah seperti itu. Hendaknya kita ikuti marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sunnah, dan kita hendaknya menjauhi marah yang timbulnya dari syaitan atau hawa nafsu. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah taala, yang nomor tiga, di antara sebab lemahnya iman, orang itu mengenang kemaksiatannya yang lalu, kecenderungan kepada apa yang telah berlalu. Dan ini pelajaran kepada kita semuanya. Bagi orang yang pernah berbuat maksiat, lalu Allah memberi petunjuk dengan kita taklim, ya, kemudian kita sadar yang sebelumnya maksiat, maka hendaknya jangan dikenang masa-masa yang lalu. Karena apabila kita melihat tentang perbuatan-perbuatan zalim kita pada masa yang lalu, maka tidak mustahil itu akan terulang kembali. Makanya di antaranya persyaratan tobat, hendaknya an-nadam. Ya, hendaknya yaitu menyesali perbuatan yang ada. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi afa'ana." Ketika dikatakan kepada mereka, mari kalian semuanya kembali kepada apa yang Allah turunkan kepadamu, yaitu berupa Al-Quran dan hadis yang sahih, maka mereka mengatakan, oh kami ini, tetapi kami ini mengikuti apa yang kita jumpai bapak-bapak kita yang dahulu. Ya, jadi perkara yang jahiliyah, katanya Rasulullah SAW, wa innal jahiliyata maudhu'atun tahta qadamayya. Bahwasanya kebodohan-kebodohan yang dahulu sudah saya injak di kaki saya ini, sudah saya batalkan, jangan diingat kembali. Ya. Maka dia antara lemahnya iman yaitu orang itu mengingat kemaksiatan yang dulu, ingin pula yaitu kembali seperti semulanya. Satu contoh, sering ada orang SMS, "Ustaz, gimana suami saya?" "Ya, ada apa?" "Masih mengenang dia dengan pacarnya yang dahulu." Nah, ya. Karena duduk dalam satu sekolah atau duduk dalam satu yaitu kepegawaian, sehingga ketika menikah maka terkenang terus. Apalagi sekarang ya ada HP yang lainnya, bisa Facebookan, bisa SMSan yang lainnya. Jadi maksiat ini hanya butuh 15 rupiah, butuh 20 rupiah. Naudzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Nah, kami pesan kepada para pengasuh, asatidatina, dan juga para yang lainnya, musyrifin, dan yang waspada. Ya, karena barang yang halal tidak selamanya halal. Suatu saat akan menjadi haram apabila salah pengguna. Tapi suatu saat yang halal ini akan merupakan hal yang wajib apabila banyak. Bayangkan waktu kita, saudara kita sekarang di Hong Kong. Bagaimana kita bisa menasihati sana? Pesawat pulang pergi 20 juta. Belum nanti yang lainnya. Tapi subhanallah, dengan perkembangan teknologi yang canggih, maka kita bisa mendakwai mereka. Dengan hanya beberapa pulsa yang masuk. Kenikmatan. Oleh karena itu tidak mungkin kita akan bisa memanfaatkan barang yang halal ini agar menjadi penunjang kita untuk kebaikan akhirat kita kecuali dengan ilmu dan iman. Kecuali dengan ilmu dan iman. Kemajuan apapun teknologi pada zaman sekarang ini, kita tidak bisa memanfaatkannya kecuali dengan iman, dengan amal soleh, dengan ilmu. Karena semua segala sesuatu ada maksiatnya. Orang telanjang masuk di HP, ya kan? Berapa banyak kita di download, kita klik sudah tampil wanita yang telanjang. Ini hati-hati. Tapi orang yang beriman yang merasa takut dia kepada Allah Ta'ala. Merasa apa maksudnya Allah ya rahu. Allah itu melihatnya. Maka akan dihapusnya, dia akan dilewatinya. Ya. Karena di negeri ini lain dengan di negara-negara yang lain. Sekarang mau mengambil apapun, kemaksiatan apapun, tidak usah kita pergi jauh-jauh. Di tempat tidur, di dapur, bisa maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan, subhanallah, pesawat terbang. Ya, yang begitu jauhnya Saudi dari sini hanya ditempuh 8 jam. Nikmat untuk orang menjalankan haji dan juga yang lainnya. Maka bagaimana segala suatu kemajuan teknologi ini kita bisa memanfaatkannya dengan kita membekali diri ilmu dan iman. Kalau ilmu dan iman sudah kita miliki, kok masih kita terganggu dengan iblis, dengan setan yang ada di HP-nya, kita tinggalkan. Kita wajib hijrah. Dan hijrah bukan hanya hijrah tempat, tetap hijrah barang, hijrah amal, meninggalkan maksiat, hijrah kawan, meninggalkan teman yang buruk dan juga yang lainnya. Ya, hati-hati. Jadi jangan sampai iman kita ini menurun karena mengenang kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dikerjakannya. Bukankah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yajitu ahadukum khalawatal iman." Tidaklah salah satu di antara kamu akan merasakan nikmatnya, manisnya iman. Jadi nikmatnya, nikmat itu bukan hanya makan dan minum. Termasuk iman ada nikmatnya. Kapan kita bisa merasakan nikmatnya iman ini? Hatta yuhibbal mar la yuhibbuhu illallah. Apabila orang itu mencintai orang, mencintai karena Allah. Ini baru orang itu merasakan nikmatnya iman. Ketika dia menjumpai anak, mencintai anaknya karena dia ahli sholat, karena dia menuntut ilmu, berarti bertambah orang imannya, merasakan nikmatnya iman. Terutama para asatidz dan juga yang lainnya, orang yang punya ilmu merasa senang anaknya diberi ilmu dan beramal soleh. Daripada anak itu punya miliaran duit. Karena orang meninggal dunia, anaknya yang soleh senantiasa berdoa itu terus menerus. Wabalatin salihin jatuhulah. Maka bagaimana apabila anak ini banyak, bukan anaknya sendiri saja, tapi anaknya orang yang lain pula, kita bantu orang tuanya, merupakan amal yang paling baiknya amal. Dan itu amalnya para anbiya, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Jadi kita bisa merasakan nikmatnya iman kalau kita mencintai orang karena Allah. Oh, si wanita itu aku nikahi karena dia memang tawadu, wanita yang salihah, wanita yang kuat dinnya, wanita yang wadud, yang dia lembut, ya. Wanita yang sifatnya semarit, dia lapang dada. Demikian juga laki-laki itu, walaupun taruhlah dia pincang kakinya, tapi hatinya lurus dia, tidak mengapa. Karena keindahan wajah, gantengnya, bagaimanapun cantiknya, kalau naik sepeda motor ketatap tembak, maka hilang kecantikan itu. Tapi nikmatnya, iman tidak akan hilang dengan jatuh kakinya, dengan luka tangannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghibur. Hiburannya orang mukmin ini adalah iman. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Subhanallah. Walakin Allah khabbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah membuat senang dirimu itu dengan iman. Dan Allah membuat cantik, indah keimanan itu di hatimu, wa zayyanahu fi qulubikum. Dan orang yang mendapatkan nikmat seperti ini, kaum muslimin wal muslimat, ya harus ditempuh kesungguhan menuntut ilmu, kesabaran dan beramal sampai kita bisa merasakan nikmatnya iman. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah membuat kamu itu benci kekufuran, maksiat, kefasikan, merasa benci. Dengan perasaan bencinya itu ketika anaknya yang maksiat dia bangun untuk menasihatinya. Ketika istrinya tidak benar menasihatinya. Ketika masyarakat tidak baik maka dia menasihatinya. Menegurnya. Sebagaimana kesenangan orang ahli bid'ah membenci dengan sunnah. Tetapi kesenangan orang beriman karena senangnya dengan iman itu maka membuat dia benci kepada kefasikan. Benci untuk berulang kembali ke maksiat-maksiat yang lalu. Ini harus kita pahami. Jangan sampai kita mengenang perbuatan jahat yang lalu. Karena ada seorang suami istri, ya dulu saya pernah begitu, tidak boleh. Kita tidak boleh menceritakan istri kita dan suami kita tentang hal-hal yang dulunya kita bejat akhlak kita. Itu namanya mujahil. Orang sudah ditutupi oleh Allah Ta'ala dosanya, tapi paginya menceritakan. Karena iblis dan setan menggoda manusia itu bermacam-macam. Orang sholat digoda, diingatkan kamu belum beri infak ke sana loh. Orang baca Al-Quran diingatkan, jangan ini ayat ini, surat yang lain saja baca. Maka orang sedang bercanda dengan istrinya, kadangkala mengungkapkan. Maksiat-maksiatnya dulu, saya dulu punya pacar. Saya belum pernah begin, naudzubillah, jangan, tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan pula, hatta ya, yang mana dia ini juga yaitu orang yang merasakan nikmatnya iman, yaitu orang yang sifatnya dia takut ayyukdzafa finnari. Ya. Maka dia seandainya dimasukkan di dalam bara api ahabbu ilallahi min ayyarji'il kufri. Daripada dia itu kembali kepadaku. Kufur ini orang yang merasakan nikmatnya iman. Lebih baik aku dibakar daripada saya kembali kepada kemaksiatan sebelumnya. Maka bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat. Ya, pernah. Mungkin kita dulu pernah maksiat. Mungkin kita pernah bergelimangan terjun dengan orang ahli bid'ah. Orang ahli syirik yang lainnya. Maka yang lalu tinggalkan. Kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Kita yaitu berangan-angan kepada yang baik agar iman kita tidak luntur atau tidak lemah. Karena satu saat dengan lemahnya iman ini bisa juga manusia akan hilang imannya. Selanjutnya yang nomor 4, minimalnya pendidikan mental. Minimnya pendidikan mental. Maknanya berkurangnya ilmu din. Tidak ada sifatnya pendidikan akhlak. Yang banyak manusia dididik bagaimana sehat, bagaimana kaya, bagaimana dapat duit banyak. Nah. Jadi di antara lemahnya iman adalah kurang adanya perbaikan akhlak. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kami ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Orang jahiliyah bejat akhlaknya. Maka wanita dijual belikan. Wanita bagikan hewan dia. Tidak ada artinya. Bahkan wanita ketika mau menikah disuruh berzina dulu 10 orang atau berapa orang. Nanti kalau sudah lahir maka apabila rupa. Yaitu anaknya seperti fulan. Maka fulan itu wajib menjadi suaminya. Begitu doktrinnya orang jahiliyah. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Bukhari rahimahullah taala. Demikian juga apabila meninggal dunia suaminya, wanita itu tidak bisa menikah dan harus diwarisi oleh orang laki-laki. Terjadi pula pencurian, tidak ada sifatnya persaudaraan, yang ada adalah permusuhan. Tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah Ta'ala dan belas kasihannya kepada hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membenahi akhlak. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Maka perlu kita belajar bagaimana akhlak kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak anak terhadap orang tua. Bagaimana orang tua terhadap anak. Ini perlu dikaji. Tidak cukup satu jam. Perlu bertahun-tahun. Lihatlah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat. Bagaimana para ulama mendidik anak. Imam Bukhari memulainya ilmu yang disampaikan kepada umat ini kitab Badu'ul Wahyi. Kitabul ilmi, kitabul iman. Baru rukun-rukun Islam. Subhanallah. Baru setelah itu untuk urusan dunia kitabul buyuk. Nah, dan juga ijaro yang lainnya. Itu bukan hanya sekedar acak-acakan menyusun kitab. Tapi semuanya ada dasarnya. Demikian juga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bayangkan apa yang disampaikan dulu. Awalnya bab masalah keimanan, bab masalah ketakwaan. Bab masalah keikhlasan yang lainnya. Ini menjadi contoh kita. Terutama para pendidik-pendidik. Pada zaman sekarang yang meluap banjir subhat-subhat dan juga syahwat. Istiqamah di atas yang hak penting sekali. Jadi istiqamah di atas yang hak adalah sangat penting sekali. Bagaimana Imam Muslim? Bagaimana para ulama sunan begitu menata mendidik umat dengan gaya perbaikan akhlak kepada Allah Ta'ala, akhlak kepada Rasulnya, dan bagaimana akhlak kita kepada orang tua. Bagaimana akhlak kita kepada jiran, tetangga. Bagaimana dengan orang mukmin, bagaimana dengan orang kafir. Yang lainnya diatur. Ya. Sedengan sebaik-baiknya. Bagaimana jual beli secara adil. Jadi akhlak ini sangat dibutuhkan. Bahkan juga beliau mengatakan, akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Subhanallah, akmal mu'minin. Paling sempurna iman seseorang, ahsanuhum khuluqan, yang baik, yang paling baik akhlaknya. Apakah kita menjamin akhlak itu ditempuh dengan mempelajari urusan dunia, ilmu duniawi? Bukankah kita telah menjumpai beberapa sekolah, bangunannya sudah favorit dia. Ya, semuanya guru-gurunya sarjana. Ya, makan dijaga, 4 sehat 5 sempurna. Tetapi hancur kehidupan mereka. Hamil sebelum menikah, naudzubillah min dzalik. Apa kurang makan mereka hamil sebelum menikah? Apa bangunan mereka itu kadang doyong mau roboh? Karena tidak ada bangunan iman, tidak ada bangunan akhlak yang mulia. Ini harus kita pahami. Kehancuran karena kebodohan. Kehancuran karena menolak dinul Islam. Kehancuran karena tidak ada akhlak yang mulia. Bayangkan orang yang menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu din, subhanallah, berubah dia. Lihat sholat berjamaahnya. Dia yang asalnya mengurangi timbangan tidak mau mengurangi timbangan. Yang asalnya mencuri, berhenti dia mencuri. Yang asalnya menjadi supir ugal-ugalan. Koboi dia, minum-minum khamer. Setelah tahu dakwah salafian, subhanallah, berhenti dia. Menjadi orang yang sampai kaget, terkejut orang tuanya. Lih, kenapa kamu kok sekarang demikian? Kok berubah? Dari mana kamu menuntut ilmu? Ilmu yang merupakan berkah yang besar. Perbendaharaan yang tidak pernah putus. Bertambah banyak ilmu yang kita peroleh, subhanallah, bertambah baik diri kita. Tambah makan banyak, tambah dunia, tambah hancur diri kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir kalau umat ini kurang duniawi. Tidak khawatir kalau umat ini tidak tahu kemajuan zaman. Tidak khawatir kalau umat ini miskin. Sampai beliau bersumpah, wallahi ma akhsal faqra alaikum. Demi Allah, saya tidaklah khawatir kami itu miskin, hai sahabatku. Para sahabat itu miskin-miskin. Ketika datang Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu malam hari, ya, mengambil pajak yang dari Bahrain itu, datang harta yang banyak, tidak sedikit pun beliau yang tamak dalam harta itu. Disilakan para sahabatnya untuk mengambilnya. Itu imam kita. Pemimpin yang tidak rakus dalam dunia. Pemimpin meninggal dunia masih punya hutang beras. Digadaikan baju perangnya. Mendalukan yaitu kebutuhan rakyatnya. Ketika mengambilnya. Wallahi ma'asya al-faqru alaikum. Demi Allah. Bukanlah kemiskinan ini yang aku khawatir menimpa dirimu. Walakin aksa alaikum antub satu dunia. Tetapi saya khawatir. Kalau kalian itu ditimpa harta yang banyak. Mendapatkan kekayaan yang cukup besar. Fatanafasu kama tanafasu. Kalian akan berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama halakathum. Maka akan merusak akidahmu. Merusak akhlakmu. Merusak kehormatanmu, agamamu. Sebagaimana orang dulu dirusak dengan hartanya. Bukankah Fir'aun dan bala tentaranya rusak karena hartanya? Raja Namrud juga rusak karena hartanya. Maka ini peringatan untuk kita semuanya. Bagaimana kita membina umat ini. Bagaimana membina anak yang masih suci, lembaran yang putih ini. Kita tingkatkan. Kita goresi dengan tinta-tinta sunnah. Kita ajari bagaimana menulis Al-Quran dengan baik. Bagaimana membaca dengan baik. Bagaimana menghafal dengan baik. Bagaimana memahaminya. Bagaimana menerapkan di dalam beramal. Tidak dapat titel enggak apa-apa. Karena Allah tidak akan menanya titel kita. Yang ditanya adalah amal. Yang ditanya adalah man rabbuka, siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu itu? Maka orang munafik yang mengatakan, haha la atri. Haha saya tidak tahu, karena kenyang hatinya dengan ilmu duniawi. Tapi orang beriman ketika dia mempelajari usul salasa, landasan tiga utamanya. Mempelajari tauhid wa syirik, maka akan menjawab dia. Tidak usah jauh-jauh ya kan. Orang ketika dia operasi, dia ada waktu tidak sadar. Maka lihat di ruangan operasi itu, ada yang baca Al-Quran. Ada yang berdakwah, ada yang mengimami. Dan ada yang mencaci maki, ada yang menari dia. Dan ada juga yang macam-macam dia. Itu pernah kita buktikan ketika saat-saat sedang dioperasi. Mendengar apa saja yang dikerjakan dan diucapkan oleh manusia itu. Nah. Maka perlu kita tingkatkan ilmu din ini. Jangan silau dengan kedudukan-kedudukan urusan dunia. Boleh mencapai urusan dunia. Ya, kami sampaikan hal ini karena tidak sedikit orang yang itu pemuka umat atau yang lainnya bagaimana kita ini adanya kesamaan-kesamaan. Adanya 50% dunia, adanya 50% akhirat. Mana dalilnya 50% dunia, 50% akhirat? Ini menunjukkan iman yang kurang imannya. Bukankah Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula? Akhirat itu lebih baik daripada yang dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih langgeng dan lebih tetap dia. Lebih baik dan lebih langgeng. Ini kadang-kadang orang tua ini kadang-kadang pusing. Membujuk orang-orang yang sudah menyampaikan. Dan merubah hal-hal tertentu dalam pendidikan yang lainnya. Ingat, kita akan tanggung jawab. Ya. Di sisi Allah Ta'ala. Kita akan ditanya dari ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Bayangkan kalau kita bisa mengajari anak ini sampai dewasa dia. Menjadi anak yang soleh. Dan menjadi anak yang sifatnya beramal soleh. Menjadi imam sholat. Menjadi para da'i subhanallah. Berapa amal yang akan kita perlu. Berapa pahala yang kita perlu. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak perlu dikirimi fatihah. Yang kecil. Kita sholat beliau yang mencontohi kita sholat. Dapat pahala. Kita siam beliau dapat pahala. Karena mendalla ala khairin. Falhu mislu ajri fa'ili. Siapa yang sifatnya mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Baik itu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Sesi yang pertama ya, kita beristirahat sejenak dan insyaallah akan kita lanjutkan Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قوم المسلمين والمسلمات والإخوة والأخوات أعزاني وأعزاكم الله خيرا إن شاء الله akan kita lanjutkan hal-hal yang berkenaan dengan lemahnya iman. Tadi sudah dijelaskan di antara lemahnya iman ini kurang pendidikan mental, kurang pendidikan akhlak. Maka ketahuilah manusia itu punya hawa nafsu. Sebagaimana Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan, memasukkan di dalam hati kita ini perasaan fujur, perasaan yaitu ingin berbuat curang, berbuat jahat, dan juga perasaan takwa. Dan itu terbukti apabila kita malam hari dibangunkan oleh Allah ta'ala, ini waktunya sholat. Tapi kadangkala hawa nafsu itu yang menang. Oh nanti dulu, 10 menit lagi. Apa katanya setan, urkut, urkut, tidurlah kamu, tidurlah kamu. Demikian juga kita tahu bahwasanya amalan-amalan yang jahat itu pada dasarnya kita mengerti bahwasanya itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Namun hawa nafsu ini kadang-kadang yang menang. Makanya bagaimana untuk menghadapi hawa nafsu yang ada di dalam hati kita dan jiwa kita ini, maka kita perlu untuk memeranginya. Karena Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya dari keinginan-keinginan yang jelek. Membersihkan jiwanya dari keinginan-keinginan yang jelek. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Rugilah orang yang mengotori jiwanya. Maka bagaimana kita membersihkan jiwa? Ya. Bagaimana kita mendidik mental kita? Maka Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala memberitahu, yaitu dengan 4 macam, dengan 4 cara. Ya. Untuk membenahi keinginan-keinginan yang jahat di dalam hati kita. Pertama dengan ilmu. Pertama yaitu dengan ilmu. Yang dimaksudkan ilmu tadi dengan Al-Quran. Dengan sunnah. Yang nomor 2 kita mengamalkan ilmu itu. Kalau itu perkara yang wajib, ya kita upayakan untuk mengamalkannya. Agar kita bisa menolak hawa nafsu. Karena apabila kita mengamalkan yang wajib, jelas iman kita bertambah. Tentunya apabila kita mampu. Karena Allah mengatakan, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Dan apabila itu ada larangan, maka kita harus menjauhinya. Kecuali dalam keadaan terpaksa dan mudtor. Ya, seperti orang tidak punya makanan, tidak ada air, tidak ada tanaman, lalu dia lapar mau mati, boleh. Yaitu makan bangkai, namun bukan berarti sampai kenyang. Tapi sekiranya untuk menahan, yaitu kematiannya. Jadi apabila kita menuntut ilmu dan beramal yang saleh, maka serangan hawa nafsu itu akan pergi. Bukankah kita mendengarkan hadis yang mana apabila orang itu adzan, setan itu akan pergi sejauh sampai keluar kentutnya dia. Demikian juga apabila kita membaca Al-Quran, maka upayakan untuk memerangi hawa nafsu ini dengan ilmu dan beramal soleh, dan juga kita dengan berdakwah dan juga dengan kesabaran. Dan paling tingginya jihad bukanlah melawan orang kafir, walaupun itu bagian daripada jihad, tapi puncaknya jihad, jihad sebagaimana beliau mengatakan afdalul jihadi man jahada nafsahu fi dzatillah wa fi riwayat fi taatillah. Puncaknya jihad yaitu bagaimana orang itu memerangi hawa nafsunya, memerangi keinginan-keinginan jeleknya agar dia menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Jadi puncaknya jihad adalah memerangi hawa nafsu. Demikian juga beliau mengatakan al-mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Maka orang yang jihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya agar dia lumpuh hawa nafsunya, bisa menjadi orang yang taat kepada Allah. Bagaimana kita mau memerangi orang kafir, sedangkan kafir itu temannya setan, temannya jin kafir, sedangkan tubuh kita itu masih ada setannya, masih ada hawa nafsunya. Orang kafir itu punya hawa nafsu. Nah, maka serang dulu hawa nafsu kita sebelum memerangi mereka. Karena jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan adalah fardhu ain. Berbeda dengan jihad melawan orang kafir. Maka fardhu ain oleh orang-orang tertentu dan pada waktu dalam keadaan tertentu. Seperti kita ketika diserang oleh musuh, maka tidak selamanya kita setiap hari bisa perang melawan orang kafir. Bahkan mungkin sampai meninggal dunia kita belum pernah, yaitu perang melawan orang kafir, tapi memerangi hawa nafsu adalah hukumnya wajib. Memerangi syaitan hukumnya wajib. Karena diperangi tidak butuh senjata yang harus dikirim dari beberapa negara, tapi butuh senjata ilmu yang itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk yaitu memperolehnya. Selanjutnya, di antara lemahnya iman, dangkalnya pemahaman tentang arti ibadah. Dangkalnya pemahaman tentang arti ibadah. Ini adalah lemahnya iman. Banyak orang yang mengatakan bahwa ibadah itu hanya sholat, hanya di masjid. Sehingga apabila sudah selesai sholat, maksiat dia. Karena ibadah itu dipahami hanya sholat. Maka ini adalah kesalahan yang besar. Maka makna ibadah itu sendiri menurut bahasa al-khudu' wa tadallul. Merendahkan diri. Tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini makna ibadah secara umum. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min al-a'mali adh-dhahirati wal batinati. Bahwa ibadah itu mencakup semua aspek kehidupan manusia yang lahir dan yang batin yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Ini adalah ibadah. Antum atau kita sekarang duduk di masjid, ibadah. Karena menuntut ilmu adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib untuk setiap kaum muslimin. Ya. Maka ini adalah bagian daripada ibadah. Maka orang dia sholat wajib, sholat sunnah ibadah, baca Al-Quran ibadah, berzikir ibadah. Bahkan berzikir itu kita setiap saat tidak lepas daripada zikir. Orang mau tidur berzikir, mimpi jelek bangun berzikir dia, bangun dari tidur berzikir pula dia, mau wudu berzikir dia, setelah wudu dia berzikir, mau sholat berzikir dia, mau keluar rumah berzikir. Masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid, semuanya zikrullah. Orang menuntut mencari rezeki, berzikir dia kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk kita agar menjadi orang yang ahli ibadah, maka sekali lagi modalnya adalah ilmu. Upayakan bagaimana kita jual beli disertai dengan ibadah. Ya. Jual beli kita mendapatkan keuntungan dua. Keuntungan harta dan juga keuntungan pahala. Bagaimana? Kita jual beli dengan tidak mengurangi timbangan. Jual beli tidak dengan bersumpah. Wallahi ini harganya sekian. Tidak perlu bersumpah. Jual beli tidak perlu dengan bacakan ayat Al-Quran. Kita jual beli bagaimana membacakan ayat Al-Quran. Ya. Jual beli yang kita amanat. Timbangan yang 1 kilo ya 1 kilo. Membeli 1 kilo, menjual juga 1 kilo. Dan juga mencari dari Allah Ta'ala untuk harta yang halal. Karena harta yang halal membawa kepada peningkatan ibadah. Sebaliknya harta yang haram membuat lemahnya ibadah. Bukankah Allah berfirman? Yang mana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia bersabda, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Bahwa Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. "Wa innallaha amaral mu'minina kama amaral mursalin." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak Allah Subhanahu wa taala memerintah orang mukmin sebagaimana memerintah para utusannya. Memerintah orang mukmin sebagaimana memerintah para utusannya. Setelah itu membacakan ayat, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Wahai para utusan Allah, subhanallah, beliau mendahulukan, wahai utusan Allah, menunjukkan pemimpin harus menjadi orang yang pertama kali beramal soleh. Pertama kali menuntut ilmu. Pertama kalinya menyampaikan, yaitu beramal. Pertama kalinya beribadah. "Ya ayyuhar rusul," wahai para utusan, "kulu minat thayyibat." Makanlah yang baik. "Wa'malu shaliha," dan beramalah yang soleh. Dikaitkan di sini hasil yang baik itu akan penunjang amal yang soleh. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, bahwasanya orang yang hasil pekerjaannya itu halal akan menunjang meningkatkan amal ibadahnya. Menghilangkan rasa lemah ibadahnya. Memperkuat ibadahnya. Karena beliau menggandeng, "Kulu minat thayyibati wa'malu shalihah." Makanlah yang halal yang baik itu dan beramal yang soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggabungkan harta yang halal dengan amal soleh. Kalau kita mencari rezeki, ya, kita awali keluar dari rumah, "Bismillah, tawakkal ta'ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah." Memohon kepada Allah Ta'ala untuk mencari rezeki yang hal sekalipun sedikit kita peroleh. Tapi niat kita untuk beribadah, maka pahala yang kita peroleh lebih banyak daripada rezeki dunia yang kita peroleh. Jadi upayakan kita beribadah saat pada kita mencari rezeki. Mencari rezeki ada kalanya jual beli, jangan membujuk orang, jangan mengurangi timbangan. Ya, jangan bohong. Jangan memalsu. Kita sebagai yaitu bekerja sebagai asatid, jangan masuk terlambat datangnya. Dan jangan pulang duluan. Karena kita digaji yaitu sesuai dengan per jam. Orang yang 6 jam mengajar, 3 jam pulang berarti khianat, dia makan haram yang 3 jam itu. Dia sebagai pegawai di kantor, maka fasilitas kantor itu jangan digunakan untuk pribadi. Haram. Karena kita digaji untuk bekerja di situ. Bukan kita disuruh menggunakan alat itu untuk kepentingan pribadi. Setiap pekerja ada saja setan-setan yang sifatnya menggoda kita. Orang yang bertani juga begitu. Bagaimana saluran air ini haknya tetangga, ya haknya tetangga dulu. Jangan dilubangi supaya air itu masuk ke tempat kita dulu. Dan jangan sampai orang itu makan, yaitu tanahnya orang. Karena orang yang makan manik tata asibran minal ardi, barang siapa yang mengambil satu jengkal saja bumi ini, tuwi kalau yaumil kiamah, akan dikalungkan ya di lehernya ini dari permukaan bumi itu sampai dasarnya, dan bumi itu berlapis tujuh. Satu jengkal bagaimana mengambil tanahnya orang? Satu meter, satu hektar. Makanya kita menjumpai orang-orang yang mencari rezeki yang haram ini, maka ibadahnya lemas. Maka ibadahnya lumpuh dia, lemah. Kita tidak menjumpai orang yang mencari harta yang haram lalu ahli sholat lima waktu. Bahkan mereka disuruh haji pun berat, walaupun harta itu banyak sekali. Karena ada unsurnya dengan harta yang dimilikinya. Setelah itu beliau menjelaskan, yaitu ayat yang berkenaan dengan orang mukmin. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah yang baik yang kami rezekikan kepadamu. Bagaimana kita mencari pahala, meningkatkan iman dengan cara kita bekerja. Mencari rezeki yang halal. Jangan sampai mencari rezeki yang haram. Karena mencari rezeki yang haram ini menjadi lemahnya kita beribadah. Beliau setelah itu menjelaskan, fadzakara rajula yutilu safara as'asa wa aghbara. Maka beliau menjelaskan orang yang bepergian yang kusut rambutnya, berdebu kakinya. Ya kan, dulu tidak ada pesawat, tidak ada mobil AC. Dan dulu di padang pasir itu tidak ada tanam-tanaman, yang ada debu, yang ada batu. Berkusut rambutnya, berdebu, dan mengangkat tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi. Menunjukkan orang itu bertauhid kepada Allah Ta'ala. Tidak ya Abdul Qadir Jailani, tidak ya Hadrat al-Mustafa, tidak ya Jibril, tidak ya Husain, tidak ya Hasan. Dipanggilnya, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tetapi beliau menjelaskan, wa mat'amuhu haram, makannya dari hasil yang haram. Wa masrabuhu haram, minumannya dari hasil yang haram. Wa huniya bil haram, dan juga wa malbasuhu haram, bajunya dibeli dari hasil yang haram. Wa huniya bil haram, dan anak istrinya diberi makan dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu dzalika, bagaimana akan dikabulkan doanya? Ya, peringatan ini. Doa yang itu merupakan puncaknya amal. Ad-du'a huwal ibadah. Doa yang merupakan ruhnya semuanya semuanya ibadah. Tidak ada doa yang tidak ada doa, tidak ada ibadah yang tidak ada doanya. Semua ibadah ada doanya. Jika doanya tidak diterima, bagaimana yang lainnya? Ini adalah nasul wa'id. Hati memberikan ancaman agar orang berhati-hati. Jangan sampai punya prinsip, yang penting hasil. Orang punya prinsip bekerja mencari rezeki, yang penting hasil, adalah prinsipnya hewan. Oleh karena itu orang kafir itu dikatakan oleh Allah Ta'ala adalah hewan. Dengan dasar surat, kalau tidak salah surat Muhammad ayat nomor 12. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswallahum. Dan orang kafir itu bersenang-senang dan makan, tidak ada bedanya, sama saja dengan hewan yatamatta'un. Lihat hewan, hewan itu tidak mengerti halal dan haram. Tidak mengerti itu kebanyakan orang kan maklum, tidak punya akal dan tidak ada wahyu turun pada mereka. Yang dilihat, yang senang, yang dimakan. Setelah kenyang berhenti. Maka manusia yang tidak menggunakan akalnya, atau menggunakan akalnya hawa nafsunya, tapi tidak didasari dengan iman, maka hidupnya bagikan hewan. Makanya kita tidak menjumpai orang kafir atau orang yang banyak maksiatnya mencari harta yang haram ini, lalu dia orang ahli ibadah, tidak. Ini supaya kita fahami bagaimana kita hidup ya sehari-hari ini, beribadah ini kita tunjang dengan ilmu. Bagaimana mencari rezeki sambil beribadah. Bagaimana kumpul istri sambil beribadah. Karena Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab kasratu turukil khairi, bab banyaknya jalan-jalan yang menuju kepada kebaikan. Lalu menampilkan ayat wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan juga seterusnya, dan juga hadis-hadis yang banyak sekali. Jadi jalan zaman ibadah ini banyak cabangnya dan juga banyak rantingnya. Maka orang bisa yaitu kumpul dengan istrinya, yaitu mencari pahala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi bid'i ahadikum shadaqah, maka kamu mengumpuli istrimu itu dapat sedekah, subhanallah. Meningkatkan iman, meningkatkan amal. Bertanya para sahabat, wahai Nabi, apa memang demikian? Dijawab, bukankah apabila orang itu melampiaskan syahwatnya kepada haram, kepada onani, lesbian, homoseks, dan juga yang lainnya, berdosa, maka orang mengumpuli istrinya, dia mendapatkan pahala, subhanallah. Si istri pun juga begitu, bagaimana mendapatkan pahala dengan berkumpul suaminya. Ya, mendapatkan pahala dengan kumpul suaminya. Itu harus kita pahami. Oleh karena itu ada hadis. Barang siapa yang seorang suami ini mengajak si istrinya ila firasihi, kepada tempat tidurnya, fa'abat, maka dia enggan. La'anat alaihal malaikatu hatta tusbihah. Hatta yusbihah. Maka malaikat itu akan melaknatnya sampai waktu subuh. Ya. Jadi seorang suami tidak mengumpuli istrinya, berarti menurun imannya. Karena mengumpuli istri adalah ibadah. Bukankah ibadah tadi maknanya mengamalkan sesuatu, bicara sesuatu yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Mengumpuli istri wajib hukumnya. Bukankah Allah berfirman, wa'asyiruhunna bil ma'ruf, kumpuli istrimu itu dengan yang baik. Berapa banyak orang mengumpul istrinya hanya 4 bulan sekali sebagai ampiran saja. Istri yang satunya setiap harinya, yang lain hanya ketika datang. Kedzaliman itu akan ditakik nantinya di akhirat. Akan sengkleh pundaknya mereka. Ya. Boleh orang itu sifatnya ta'adud, poligami. Tapi secara syar'i tidak mendzalimi wanita. Dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga seorang istri apabila dia menyuruh suaminya untuk mencerai teman hidupnya, akan dilaknat pula. Maka upayakan setiap detik, setiap beramal kita beribadah. Si istri memenuhi permintaan suami, ibadah. Dapat pahala, meningkat dia imannya, bertambah dia. Ini jajaran masalah ibadah dalam luas sekali. Ya, kita senyum berjumpa dengan saudara kita yang itu mahram kita atau sama jenisnya, dapat pahala. Tapi ada senyum yang itu adalah laknat. Senyum laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya. Maka itu adalah fitnah. Bagaimana kita senyum mendapatkan pahala? Talikul wajhi. Dan bagaimana kita bisa bersedekah, beramal ibadah, membantu tetangga kita yang tidak punya pekerjaan, kita carikan pekerjaan. Maka ini menambah iman. Ya. Menambah kuatnya iman. Karena iman perlu diperkuat. Baik. Kemudian berikutnya yang nomor 7. Di antara penyebab kurangnya atau lemahnya iman, sedikit menuntut ilmu. Sedikit menuntut ilmu. Orang yang sedikit menuntut ilmu, lemah imannya. Bukankah orang yang sedikit makan, lapar dia, bisa mempengaruhi fisik dan juga bisa membuat sakit, bisa juga kambuh mahnya. Bagaimana dengan kurang menuntut ilmu din? Kalau orang itu kurang makan, akan berbahaya kepada badannya. Maka perlu makan dia. Tapi beliau Allah mengatakan, kulu wasrabu wala tusrifu. Tidak boleh banyak-banyak. Tapi kalau kita menuntut ilmu harus banyak. Harus sering. Walaupun toh ada fatrah. Ada waktu untuk kita beristirahat. Menuntut ilmu hendaknya sering kita menuntut ilmu. Dan alhamdulillah. Menuntut ilmu din ini pada zaman sekarang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Sang ibu ummahat bisa menyusui anaknya dengan mendengarkan radio. Sang ibu ketika dia yaitu sedang memasak bisa dengan mendengarkan yaitu kaset-kaset asatid kita. Enggak ada kesulitan, tidak harus keluar. Ya. Bukankah ini satu hal yang sangat mulia? Dengan adanya majalah-majalah yang sunnah, pemahaman-pemahaman as-salaf tampil, dengan adanya pula kitab-kitab yang sudah diterjemahkan oleh asatid kita dari kalangan para ulama sunnah, maka bagaimana waktu yang sangat berharga ini kita gunakan untuk semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu agar iman kita menjadi kuat. Tidak ada perintah Allah Ta'ala kepada nabinya untuk mendapatkan tambahan kecuali tambahan ilmu. Ya, tambahan lagi. Tidaklah Allah memerintah nabinya, orang yang dikasih sayangi, menjadi khalilullah. Tidaklah diperintah Allah Ta'ala untuk mendapatkan tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan, wa kul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, ya Allah, katakanlah, ya Allah, tambah saya ini ilmu. Itu menunjukkan pentingnya ilmu. Yang saya ulang lagi, ilmu di sini jangan sampai lupa. Jadi ilmu din. Ilmu Al-Quran. Ilmu As-Sunnah yang sahihah. Ilmunya para ulama sunnah yang menjelaskan dua landasan ilmu ini. Dua sumber ini. Allah mengatakan, Allah memerintah nabinya. Wa kul rabbi zidni ilma. Katakan, hey Muhammad, ya Allah, tambah saya ini ilmu. Jika beliau yang sudah maksudnya dijamin masuk surga. Masih diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tambahan ilmu. Karena ilmu itu nikmat. Kalau orang itu masih mengantuk, dia menulis pelajaran, yaitu membacanya, mendengarkannya, berarti belum merasakan nikmatnya ilmu. Para ulama tidak berhenti-henti menulis. Bayangkan orang dulu apa yang ditulis. Ilmu din yang banyak. Ilmu dunia itu tidak wajib. Dengan bukti Rasulullah SAW mengatakan, ketika Rasulullah SAW menyuruh pada sahabatnya, kenapa kurma-kurmamu itu kamu stek, kamu kawinkan, kamu gak dibiarkan saja. Ya. Agar berbuah baik. Wahai Nabi, diajari, ternyata kurang bagus. Ya. Ternyata kurang bagus. Akhirnya apa katanya? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu daripada saya urusan duniamu. Subhanallah. Antum a'malu bi umuri. Bi umuri dunyakum. Ya. Bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dalam masalah ini. Ini menunjukkan bolehnya. Bukan diharamkannya kita menuntut ilmu. Urusan dunia atau perkara dunia. Karena dunia berkembang dan juga yang lainnya. Tapi kalau kita sudah terlanjur, ya sudah pernah menjadi dokter, ya, ya pernah sudah menjadi angkatan bersenjata, kita belajar ilmu salaf, ya, masalah itu adalah nikmat. Kita nanti tinggal membetulkan, tinggal mereparasi hatinya. Kalau orang punya keilmuan dunia dan kemudian diperkuat dengan ilmu din, subhanallah. Nikmat dia. Ketika kami menyampaikan, yaitu di Kalimantan, sana Kalimantan Barat. Ustaz, ini tabib tahmid itu hukumnya haram ya. Fasik tahmid. Iya, ini dalilnya. Kalau dibegitu Ustaz, ini semua peralatan saya akan saya hancurkan. Dan untuk anak buah saya tidak boleh berbuat seperti ini. Satu kalimat ya. Kalau ilmu saya masuk dalam dia, dia akan meneliti, mengontrol pekerjaan-pekerjaan itu. Oh iya, berarti kamu sebagai dokter bedah ini ditemani wanita berarti tidak boleh. Iya, tidak boleh. Bapak kan bisa mencari teman laki-laki kan? Dan tidak harus wanita. Berdosa? Iya, berdosa. Dengan itu kembali. Allah yang membolak-balikkan hatinya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Itu manfaatnya ilmu din. Ya. Ketika ilmu din ini bagian obat yang ketika masuk dalam tubuh, bereaksi dia. Ini orang mendapatkan pahala. Demikian juga alhamdulillah sekarang banyak angkatan-angkatan laut yang bisa minta menuntut ilmu. Beberapa waktu yang lalu curiga, kenapa si khatib itu dia boleh, itu kan orang teroris dia. Ya. Lapor, baik Pak, kalau begitu bisa besok waktunya khutbah kita bahas masalah teroris. Oh iya, bukan teroris ya, besok kapan boleh bisa ngaji di tempat masjid saya. Subhanallah, kalimat ilmu ikhwan. Ya. Makanya ilmu perlu kita sampaikan, enggak usah tertutup-tutup. Semuanya orang curiga yang tidak curiga, bismillah suruh masuk. Sebagaimana Rasulullah SAW membuka lebar. Umar bin Khattab manusia yang garang saat pada waktu kufurnya. Ya, pada waktu masa dalam keadaan kafir ya, ketika didengarkan terus menerus Al-Quran itu. Ketika menduga, oh ini perkataan orang gila. Allah menjawab, bukan majnun itu. Oh ini perkataan syair, wa ma huwa biqauli syair. Oh ini perkataan dukun, wa ma huwa biqauli kahin. Masuk Islam dia. Alhamdulillah dengan dakwah salafiyah ini bisa didengar oleh semua lapisan masyarakat biar tahu bahwa Islam ini bukanlah teroris, bukanlah pemberontak, bukanlah yaitu pengguling, bukanlah kudeta, bukan membolehkan bom mati ini mati itu. Ya. Agar merasa nikmatnya. Dan supaya tidak ditutupi oleh orang-orang yang dicekoi pemikiran-pemikiran barat dan juga yang lainnya. Kita sampaikan ilmu. Berapa banyak orang yang asalnya marah-marah menjadi minta maaf dia. Kembali kepada yang hak. Ini pentingnya menambahi diri kita ilmu. Dan Allah tidak mengangkat derajat baik seseorang kecuali dengan iman dan ilmu. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat nomor 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. Maka Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Ta'ala, malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari kiamat, dan takdir yang baik, yang jelek, bahkan juga mengimani apa dalam Al-Quran dan Sunnah. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang penuntut ilmu. Sekali lagi ilmu ya kawan, jangan keliru penafsirannya. Walladzina utul ilma darajatin, maka Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu din beberapa derajat. Dan orang punya ilmu itu dibutuhkan betul. Ketika ada kematian bukan dipanggilnya orang kaya, dipanggilnya orang punya ilmu. Ketika menghadapi anaknya yang sudah brutal, disekolahkan ke sana kemari, tidak berhasil, malah nakal, larinya ke pondok karena pondok mengajarkan ilmu. Ya. Larinya gitu, dibutuhkan. Ya. Bahkan juga orang-orang dahulu yang penguasa-penguasa juga, ketika sakit yang lainnya, banggil dia sahabat. Ini ada orang yang sakit, ini gimana? Bacakan Fatihah sembuh, dipanggilnya orang punya ilmu. Jadi Allah mengangkat derajat seseorang bukan dengan kekayaan, kedudukan, materialnya, tetapi dengan iman, dengan ilmu dan iman. Dan ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kalau kita iman tanpa ilmu, apa yang kita imani? Dan bagaimana ilmu apabila kita tidak iman, tidak kita buktikan dengan amal, tidak kita ucapkan. Yahudi yang dilaknatnya oleh Allah Ta'ala. Al-Makhzubi alaihi wa Yahudi itu orang yang memiliki ilmu. Tetapi tidak dikerjakannya. Tetapi tidak diamalkannya. Tetapi tidak didakwakannya. Bahkan disembunyikannya. Maka Allah mengatakan al-maghdubi alaihim. Maka jadilah orang yang berilmu dan beriman, beramal. Ya. Dan ilmu dan amal ini bagikan sayap burung. Yang apabila sengkleh satunya, yaitu putus, tidak akan bisa terbang. Ya. Jadi ilmu dulu sebagaimana Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu, setelah itu baru kita bicara, setelah itu kita beramal. Maka orang beramal didasari dengan ilmu, nikmat sekali. Nikmat sekali. Bayangkan Imam Ahmad rahimahullah taala diuji karena tidak mau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Dipenjara oleh Al-Wasiq, dicencang tangannya. Ya, atas ulahnya orang-orang Mu'tazilah. Kata beliau subhanallah, orang berilmu bagaimana berdakwah di tengah penjara? Ketika mau disidang, diinterogasi Imam Ahmad rahimahullah taala, apa katanya? Izinkan saya sebelum saya ditanya, saya mau sholat, lepas dulu tangan saya ini. Saya ambilkan air wudhu, subhanallah. Di penjara ingat pada Allah Ta'ala. Saya mau sholat, lepaskan dulu ikatan tangan saya ini. Datanglah Al-Wasiq itu, datang dia. Imam Ahmad menyampaikan, rahmatullah ta'ala, assalamualaikum. Tidak dijawab. Imam Ahmad rahimahullah taala tidak mencaci, kami itu orang Islam atau orang kafir, tidak begitu. Membacakan ayat Allah berfirman wa idza khayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah berfirman didengar oleh mereka. Didengar oleh imam itu. Apabila kamu disalami maka hendaklah menjawab yang lebih baik atau setimpal. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, ruddus salam, jawablah salam itu. Spontan. Walil amri al-wasi itu mengatakan, wa'alaikumsalam. Dengan ilmu. Ya. Tidak perlu membawa racun di hadapan para walil amri. Sampaikan ilmu dia. Menjawab salam. Ya. Ketika setelah itu, setelah sholat, berbicara Ibnu Abi Duat sebagai utusan orang-orang yang Mu'tazila yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya, berdebat dengan ilmu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tunjukkan dalil kalau Al-Quran itu makhluk. Mana dalilnya dari hadis bahwasanya Al-Quran makhluk? Apakah Rasulullah SAW bicara Al-Quran itu makhluk? Tidak bisa menjawab. Apakah Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu, demikian juga Utsman dan juga sahabat Ali radhiyallahu anhum jami'an mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, tidak bisa menjawab. Ya. Selanjutnya dia, kemudian apa? Tahu bahwasanya Al-Wasiq orang-orang ini tidak mampu melawan orang tua ini. Dikatakan Imam Ahmad itu adalah orang tua. Apa katanya? Ya, berbalik Al-Wasiq ini mengambil duit yang banyak, itu orang tua lepas tangannya, lepas talinya. Lepaskan dia, suruh keluar, ini duit kasihkan sama dia. Subhanallah, dengan ilmu. Ya. Banyak orang juga yang sifatnya hal-hal tertentu. Maka upayakan dakwah ini dengan ilmu. Bukan dengan perasaan, bukan dengan impian. Bukan katanya qala wakila, katanya sifulan, tidak. Sampaikan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi SAW. Karena petunjuk datangnya Allah. Dan Allah yang menggenggam hatinya manusia ini. InsyaAllah kalau kita mendakwai umat ini. Ya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak orang yang mendapatkan petunjuk. Bukankah beliau memulai dakwah itu dengan ilmu? Ya. Jadi ilmu ini dibutuhkan. Di mana tempat dan ilmu ini. Yaitu. Merupakan hal yang sifatnya menjadi kebahagiaan manusia itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang mana diriwayatkan yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, "Ad-dunya mal'unatun mal'unatun." Ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat. Mal'unan ma fiha, akan dilaknat apa yang ada di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali orang yang berzikir pada Allah. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma walahu wa amilan wa aliman wa mutaalliman. Dunianya adalah terlaknat. Terlaknat segala sesuatu yang ada padanya kecuali zikrullah. Kecuali ingat kepada Allah taala dan segala sesuatu yang berwala kepadanya dan juga orang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka dilaknat ya dunia ini kecuali orang yang menuntut ilmu. Kecuali orang yang mengamalkan ilmu, kecuali orang yang zikrullah. Maknanya manusia tidak akan bisa merasakan nikmatnya kebaikan dunia ini kecuali orang itu disertai, kecuali orang itu menyertakan imannya dan menyertakan ilmunya. Maka itu baru dirasakan nikmat. Bukankah beliau mengatakan ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah keindahan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Tetapi paling nikmatnya kesenangan dunia itu al-mar'atus salihah. Wanita yang salih, bukan wanita yang cantik. Sekalipun cantik ada bagiannya. Tapi cantiknya wanita adalah hatinya. Ya. Begitulah Rasulullah SAW mengingatkan kita bagaimana kita bisa memanfaatkan dunia ini. Bayangkan orang tidak akan bisa merasakan nikmatnya makan kecuali disertai mengingat Allah Ta'ala. Lihat pada waktu orang berpuasa. Apa kata beliau? Ya. Lissa'imi farhatani. Untuk berpuasa itu ada dua kenikmatan. Farhatul indal fitri. Merasa gembira, merasa senang ketika dia berbuka. Oleh karena beliau mengatakan, ma zalan nasu fi khairin ma ajjalul fitrah. Senantiasa manusia itu dihukumi baik selagi dia memedalukan makannya. Ketika orang lapar dia, ya, dan makan atas perintah Allah Ta'ala. Ya. Jadi orang yang berpuasa dia mendapatkan dua kenikmatan. Nikmatnya merasakan minum yang segar, makan yang enak ketika pada saat lapar, dan nikmatnya dia mendapatkan pahala. Maka bagaimana kita bisa menikmati mobil? Apabila kita gunakan mobil ini untuk mencari rezeki yang halal menghidupi istri dan anak kita, dan juga bagaimana kita bisa pergi ke masjid kalau masjid itu jauh, bisa menuntut ilmu baru dirasakan nikmat mobil itu kita naiki. Demikian juga rumah. Bagaimana kita membangun rumah merasakan nikmatnya dan berpahala apabila kita bermaksud yaitu membuat rumah ini. Bukankah rumah ini melindungi barang-barang kita dari kepanasan dan dari satu kehujanan dan juga melindungi diri kita? Maka upayakan segala sesuatu, kita upayakan mencari ilmunya dulu. Bagaimana saya membuat rumah ini? Bolehkah rumah ini saya buat ini, seperti ini, ada gambarnya ini? Bolehkah ada patungnya di depannya? Bolehkah ada salib-salibnya? Bolehkah ada kerisnya? Bolehkah ada yaitu sifatnya, kusen-kusennya yang ada salibnya atau yang lainnya? Perlu cari ilmu. Bukankah malaikat tidak mau masuk rumah yang ada anjingnya, yang ada gambarnya? Dikira orang beribadah itu hanya sholat. Maka bagaimana kita sebelum membangun rumah dengan ilmu dahulu? Ya, itu nikmatnya yaitu ilmu. Maka orang yang berkurang menuntut ilmunya berarti berkurang amal solehnya. Kalau sudah berkurang amal solehnya berarti lemah imannya. Dan kalau sudah berhenti tidak mau menuntut ilmu, maka tidak mustahil apabila keluar dari iman itu. Nah, selanjutnya. Sudah? Baik. Ini pada masih 7 pembagian. Penyebab yaitu lemahnya iman. Ya, masih banyak lagi yang belum bisa disampaikan. Tapi insya Allah bisa antum baca sendiri kitab itu. Dan karena waktunya terbatas, dibatasi. Dan insya Allah sesi tanya jawabnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya. Memberi hidayah dan ilmu. Dan khususnya memberi ilmu kepada kami untuk menjawab pertanyaan yang akan disampaikannya. Silakan.